akan menggoda, mengusik angan yang bercanda. Aku terjaga dari hanya rasa kecewa karena kau tiada. Denganlah kasih jeritan hati, mungkinkah kau ku miliki sehelai jalan yang aku cari, mungkinkah kau